pasti kita dahulukan istinja dan wudu untuk melakukan sholat, entah itu sholat malam kalau kita memang bangunnya sebelum terbitnya fajar, atau sholat subuh ketika kita sudah bangun masuk waktunya subuh. Lah, kita butuh wudu. Lah, wudu ini memiliki adab. Memiliki adab yang dijelaskan itu menjadi kesunahan. Menjadi kesunahan. Kita lakukan, enggak kita lakukan, tidak mempengaruhi dalam sah dan tidak sahnya wudu, melainkan mengurangi kesempurnaan dari pahala. Itu adab. Kemudian dalam wudu itu ada syarat, ada fardu, dan ada yang membatalkan, begitu juga yang dimakruhkan. Nah, ini insya Allah akan kita bahas. Pertama kita membahas tentang adabnya dulu. Adab al-wudu. Wudu. Adabnya wudu yang pertama, fa'idha farolta minal istinjai. Maka jika kamu telah selesai dari istinja, cebok, bersuci dari hadas kecil atau hadas besar, fala tatruki siwaka, maka jika jangan kamu tinggalkan memakai siwak. Siwak itu menurut bahasa dalkul asnan wa mahawaraya, menggosok gigi dan sekitarnya, itu dinamakan siwak. Jadi siwak itu artinya menggosok. Itu dalam arti bahasa. Persamaan kata siwak sama dengan menggosok. Tapi menurut syariat, siwak itu dalkul asnan wa ma hawalaiha bikulli khashinin. Menggosok gigi dan sekitarnya. Menggosok gigi dan sekitarnya dengan segala yang kasar. Dengan segala sesuatu yang kasar, itu siwak. Di siwak menggosok gigi dan sekitarnya. Sekitarnya itu apa? Lidah dan langit-langitan. Lidah dan langit-langitan. Itu sekitarnya. Dengan apa menggosoknya? Menggosoknya dengan segala sesuatu yang kasar. Menggosoknya itu dengan segala sesuatu yang kasar. Jadi apapun yang kasar itu bisa dijadikan alat untuk bersiwak. Mau itu kayu pada umumnya, kayu siwak seperti yang dijual, atau kayu yang lainnya, pokoknya kasar. Ya, pokoknya kalaupun bukan kayu bisa, kalaupun bukan kayu bisa seperti apa? Kain yang kasar, kain mukena, kain baju yang kasar bisa dijadikan untuk bersiwak. Komproslan. Jangan kita hitung komprosnya. Jangan kita hitung komprosnya. Lah kita kan sudah sikatan. Toh ya baju-baju kita sendiri. Enggak mungkin kita gosok itu kemudian ono kuninge nang kelambine. Ya berarti iki wis tak sikatan seminggu atau saulan. Tapi kalau dia sikatan pagi dan sore bahkan malam, ya dia gosok enak, mungkin ada gudali. Kalaupun bau-bau sedikit, hilang, gak kroso. Kenapa kalau kita meninggalkan siwak, ini kerugian besar akan kita dapatkan. Nanti akan dibahas. Nanti akan dibahas betapa besar yang kita tinggalkan dari keistimewaan dan keutamaan. Karena itu ketika kita gak memiliki kayu siwak, hendaknya kita memakai kain baju yang kita pakai atau kain mukena yang dipakai. Agar apa? Tetap mendapatkan pahala keistimewaan bersiwak. jari yang kasar, bukan jari yang lembut, jari yang kasar. Lah kalau jari sendiri ada perbedaan antara ulama. Dirijinya dewe. Nah, ini kalau masih bersambung, sebagian ulama mengatakan nggak boleh, nggak bisa. Tapi kalau sudah terpotong baru bisa. Ini perbedaan antara. Tapi kalau dirijinya orang nyile, kancane misalnya tak silene dirijimu gawe siwakan. Ya. Enggak apa-apa. Tapi itu tadi syaratnya, sing kasar. Kira-kira ono sing gelem. Hah? Nyile dirijinya disikat nang untune. Nah, ini boleh kalau kasar dirijinya orang dan jarinya orang lain. Itu siwak. Ya, itu tapi memang paling afdol bersiwak itu memakai kayu arok. Paling afdolnya bersiwak memakai kayu arok seperti pada umumnya yang dijual. Seperti pada umumnya yang dijual. Nah, siwak ini sebetulnya tidak disunahkan hanya untuk wudu. Untuk sholat. Ketika hendak membaca Al-Quran. Ketika hendak membaca ilmu agama ataupun ilmu yang lainnya. Ketika mau masuk masjid, kemudian ketika kita mau tidur, terbangun dari tidur, bangun dari tidur, ngelilir, ya, mau tidur, ngelilir, dan ketika bangun, itu sunnah memakai siwak. Bahkan setiap kali mulut kita sudah berubah, baunya atau apa disunahkan memakai siwak. Lah siwak ini dikatakan apa? Matharatun lil fam. Bisa membersihkan mulut. Bisa membersihkan mulut. Kalau kita terbiasa memakai siwak. Nah, kalau kita terbiasa memakai siwak, gigi kita itu akan lebih bersih, lebih kuat daripada hanya sikatan memakai pasta gigi. Kita sikatan pakai pasta gigi, merek apapun, nggak usah disebutkan mereknya, merek apapun. Saya kepingin tahu ada enggak yang benar-benar nyata itu, dari sponsor-sponsor itu. Sama sekali tidak. Nah, coba gigi kita ini yang hadir ini, siapa yang masih butuh? Siapa yang tidak berlobang? Dari kita ini, mungkin di antara kita ada yang sikatan bentino ping limo, podame sembahyang. Ada yang minimal dua kali, tetap lobang, tetap gigi kita rusak, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita aktif memakai siwak, gigi kita ini awet. Awet. Bersih. Bersih. Bersihnya pun tidak seperti pasta gigi. Bersih yang merusak. Tapi kalau ini enggak, bersih tidak merusak, menguatkan. Ketika saya di Hadramaut, itu saya lihat orang yang usia 70 tahun, giginya itu utuh. Utuh, terus minum air es itu enggak ngilu sama sekali. Kita yang usianya jauh di bawahnya, ngombe banyu es, kena untu, aduh, luar biasa. Itu usianya berapa, dan kita berapa? Kenapa? Karena mereka sejak kecil sudah aktif siwakan. Giginya kuat, nyata seperti yang disabdakan atau yang diberitahukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu katanya Rasulullah, siwak itu matharatun lil fam. Dapat membersihkan mulut. Nah, membersihkan dari apa? Membersihkan dari bau. Kita sikatan kadang masih mampu mulut kita, masih bau. Tapi kalau kita siwakan, hilang bau mulut. Hilang bau mulut, bau mulut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mardhatun lirrab. Memakai siwak itu mengundang ridhonya Allah. Mengundang ridhonya anak, istri, murid itu harus mengejar ridhonya orang tua, suami atau guru. Ketika anak, istri, murid mendapatkan ridho dari orang tuanya, dari suaminya, dari gurunya, pasti akan berhasil. Berhasil apanya? Dunia dan akhiratnya. Kenapa? Mendapatkan ridho orang yang yang mereka harus mendapatkan ridhonya. Kita sebagai makhluknya Allah itu harus mendapatkan ridhonya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, apapun akan menjadi ringan dan mudah untuk kita. Bencana, bala, musibah, sebesar apapun menjadi ringan. Menjadi ringan. Dan mudah kita menghadapinya. Ringan, enteng. Karena apa? Mendapatkan ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah ini melebihi kenikmatan surga. Melebihi keindahan. Nah, dengan memakai siwak kita bisa mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridhonya Allah itu dititipkan, disimpan, disembunyikan oleh Allah di dalam kebaikan-kebaikan. Lah, memakai siwak itu di antara kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, maskhadatul syaitan. Pakai siwak itu bisa membuat setan lari. Membuat setan benci dengan kita. Menjauh dari kita. Nah, kalau kita rajin memakai siwak, aktif memakai siwak, setan itu enggak mau berteman dengan kita. Kenapa? Berteman dengan kita itu rugi buat setan. Enggak itu apa-apa. Enggak dapat apa? Apa? Karena setan itu ingin berteman dengan seseorang yang mana seseorang itu memberikan banyak kebaikan, banyak manfaat untuknya. Pangan sudah bismillah, wih seneng setan ngancani. Kenapa? Memberi makan, lemu setan nih. Hubungan suami istri nggak baca doa, langsung nggak ati moco doa, seneng setan. Kenapa? Dikasih gratisan hubungan dengan istrinya. Kenapa? Lupa membaca doa, seneng setan. Siapa yang gak mau coba? Mau setan, seneng. Nah, itu yang dicari sama setan. Tapi ketika kita rajin memakai siwak, setan gak mau. Kenapa? Berteman dengan kita, rugi setan. Mangan, gak sok mangan. Mau hubungan dengan istrinya gak bisa, dan yang lain sebagainya. Salatun bisiwak afdalu min sab'ina salat bila siwak. Satu salat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 salat tanpa siwak. Satu salat dengan siwak lebih utama daripada 70 salat tanpa siwak. Lebih utama. Lebih utama. Bukan sama ya, sholat dengan siwak sama utamanya dengan 70 sholat tanpa siwak, tidak, lebih utama dari 70 rakaat tanpa siwak. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, rakaatani bisiwakin khairun atau afdalu min sab'ina raka bila siwakin. Dua rakaat dengan siwak lebih baik atau lebih utama dari 70 rakaat tanpa siwak. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan rakaatun bisiwak ta'dilu sab'ina rakaah. Satu rakaat dengan siwak menyamai pahala 70 rakaat tanpa siwak. Kalau tadi Nabi mengatakan dua rakaat. siwak lebih utama dari 70 rakaat tanpa siwak. Dalam riwayat yang lain, satu rakaat menyamai 70 rakaat. Satu rakaatnya dengan siwak itu menyamai 70 rakaat tanpa siwak. Ya, coba sekarang kalau kita sholat nggak pakai siwak, padahal kita punya kain kasar yang bisa kita pakai untuk siwak, kita nggak memakainya karena jijik atau karena kompros. Berapa keistimewaan yang dia buat? Berapa pahala yang dia tinggalkan? Yang dia sia-siakan? Nah, kalau kita ini sudah punya gudangnya kebaikan, gudangnya pahala, sih tidak masalah. Nah, kita tidak punya. Yang kita punya ini gudangnya kejelekan, gudangnya kemaksiatan, gudangnya kelalaian. Loh, ini kita sholat, ini lima waktu yang wajib aja kita memakai siwak, sudah dapat banyak. Sudah dapat besar. Itu enteng. Paling pucuk itu. Pucuk itu paling. Dan insya Allah gak sampai mampu-mampu nemen. Gak sampai kuning-kuning. Nemen. Pakai pucuknya sedikit. Gak mau. Alasan kompros iso diubah. Ya. Bisa dicuci. Tapi keistimewaan utama kalau kita tinggal, ya sudah kehilangan kita. Nah, kalau kita lakukan besok, yaitu untuk yang besok. Tapi yang kemarin sudah kita tinggalkan. Sedangkan kita butuh banyak kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menikmati surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, memakai siwak ini ada caranya. Memakai siwak itu ada caranya. Cara memegangnya. Cara memegangnya, tiga jari di atas. Ya, tiga jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Itu di atas. Kemudian, ibu jari berada di bagian depan. Bagian depan, kemudian jari kelingking, bagian bawah juga. Sama dengan ibu jari. Jadi tiga jari di atas, tiga jari di dua. Yang di bawah, itu ibu jari dan jari manis. Jadi kelingking. Nah, gini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Cara megangnya. Lalu memakainya untuk gigi melebar. Untuk gigi melebar. Dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ya. Atau yang afdolnya seperti angka 8 miring. Angka 8 miring. Dari kanan atas, jalan ke tengah, turun. Bawah kiri, lalu kiri naik ke atas, turun sampai tengah, turun ke bawah seperti angka 8 miring. Saya seperti angka 8 miring itu di gigi melebar. Kalau di lisan, di lidah sama langit-langitan memanjang. Di lidah sama di langit-langitan itu. Nah, siwak ini jangan lebih dari satu jengkal. Jangan kurang dari empat jari. Jangan lebih dari satu jengkal, jangan kurang dari empat jari. Ini siwak. Nah, siwak ini sebetulnya memiliki 70 lebih manfaat dan faedah. Memiliki 70 lebih manfaat dan faedah. Kalau kita telat, kalau kita ini telat. Kalau kita telat, pertama, siwak itu bisa memperlambat keluarnya uban. Ya, memperlambat keluarnya, lek awak dhewe ini telat sudah. Ya, lek sekarang mau siwakan, lah ubannya wis lumpuh. Ya, dah iso. Kalau mulai kecil, ya, itu insya Allah memperlambat. Lah, kalau kita sudah banyak, ya setutupono ambil semir. Yang kedua, kalau ini insya Allah kalau kita aktif insya Allah gak melambat. Menguatkan punggung. Jadi gak gampang encok. Gak gampang, apa namanya, dengkeen, kuat. Sekalipun gak senden itu kuat. Sekarang gak. Dalam sendenan, apa? Suwi-suwi tidak kuat, loro, loro kape gegerku. Dalam sendenan. Tapi kalau kita rajin pakai siwak, kuat. Sekalipun nggak senden lama, kuat. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, ketika sakaratul maut, mudah bagi kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika sakaratul maut, mudah bagi kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya Nabi Muhammad itu mengisyaratkan kepada istrinya untuk menyiwakinya. Mau meninggal Nabi Muhammad. Sudah gak mampu ngomong. Gak kuat ngomong. Melihat, karena istri-istri Nabi itu cerdas-cerdas. Istrinya Nabi itu khusus, apa cerdas-cerdas khususnya Sayyidatuna Aisyah. Jadi Nabi itu kepada istrinya atau di hadapan para sahabat, kadang gak perlu ngomong Nabi itu. Gak perlu ngomong, para sahabat itu sudah ngerti. Hanya dengan melihat itu Nabi sudah tahu. Para sahabat sudah tahu yang diinginkan oleh Nabi. Jadi Nabi itu kadang gak perlu nyampaikan A atau B, para sahabat melihat Nabi sudah ngerti. Contoh misalnya, kalau Nabi itu wajahnya mulai berubah, para sahabat itu sudah mulai gak banyak ngomong. Gak perlu Nabi ngamuk, baru diem, enggak. Kelihatan wajah Nabi berubah, mereka sudah mulai diem. Sudah tahu para sahabat. Lah ketika dilihat, Nabi itu memandang siwak. Saya Aisyah ngerti. Langsung dipakai siwak, diambilkan siwak. Lah siwak karena kering, itu kalau kita mau pakai, kalau siwak itu kalau pakai kayu karena kering, itu kalau kita mau pakai sunnah dibasahi. Kalau tidak dibasahi nanti kan bisa melukai gusi dan semisalnya. Dibasahi supaya tidak melukai. Lah Nabi kering mengisyaratkan untuk dibasahi. Lah itu pertama apa yang membasahi Sayyidatuna Aisyah dari mulutnya. Dipakaikan di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi apa? Beberapa saat lagi akan meninggal. Tidak meninggalkan siwak. Tidak meninggalkan siwak. Kalau buat kita sangat penting untuk apa? Memudahkan kita bisa mengucapkan dua kalimat syahadat ketika sakaratul maut. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi keutamaan siwak seperti yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab fikih dan yang lain sebagainya. Nah, intinya siwak ini penting. Sunnah tapi memberikan banyak kebaikan, keutamaan, keistimewaan buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumnya siwak ini hukum aslinya sunnah. Hukum aslinya sunnah. Bisa menjadi wajib. Hukum aslinya sunnah. Tapi bisa menjadi wajib. Kapan? Kalau nazar atau bau mulut tidak bisa hilang kecuali dengan siwak. Bau mulut tidak bisa hilang kecuali dengan siwak. Maka wajib dia siwak. Maka wajib bagi dia siwakan. Bisa haram. Bisa haram. Kapan? Siwaknya orang diambil tanpa izin, digawe. Nah ini haram. Apalagi orangnya kalau tidak ridho ya. Kalau orangnya tidak ridho. Nah sehingga Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwaki fi kulli salatin. Katanya Rasul SAW, laula an asyukka ala ummati, kalau bukan aku takut memberatkan atas umatku, kalau bukan karena aku takut memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwak, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk memakai siwak fi kulli salatin, di setiap salat. Dalam riwayat inda kulli wudu'in, setiap wudu. Kalau bukan karena takut memberatkan atas umatku, la amartuhum, aku kepada kita. Kalau Nabi memerintahkan, menjadi kewajiban. Kalau Nabi memerintahkan, itu wajib. Kenapa? Ketika Nabi memerintahkan, kenapa kok wajib? Karena Nabi itu tidak akan mungkin memerintahkan kita hal yang jelek. Pasti hal yang baik dan hal yang paling dicintai oleh Allah. Tapi kenapa Nabi tidak memerintahkan? Takut memberatkan. Takut menyusahkan. Takut menyusahkan. Sebetulnya kalau dikatakan menyusahkan, enggak sih, gampang. Sebetulnya ringan ini. Ringan. Tapi memang pandangan Nabi itu jauh. Kalau untuk para sahabat ringan. Tapi kalau untuk kita, berat. Yang laki. Kalau perempuan insya Allah enggak, yang laki. Tinggal uang 10.000. Tinggal uang 10, dia enggak punya siwak, rokok ente. Kira-kira gitu kok, no rokok apa siwak? Hah? Kira-kira ini, dia entek rokok, enggak duit siwak. Punya uang 10.000, ditukuk no rokok apa siwak? Padahal misalnya tuku rokok sak batang tok iso, tapi enggak mau nanggung tuku sak batang, sak pak siwak kowe lek duit meneng. Mundur siwak e, rokok e dhisik. Padahal kalau kita perhatikan, mana yang lebih manfaat, mana yang lebih faedah, mana yang lebih menguntungkan? Mana yang lebih menguntungkan? Loh, ini menandakan apa? Bahwa kita lebih mendahulukan yang tidak bermanfaat untuk kita di akhirat daripada yang bermanfaat. Loh ini, kita sudah tidak bisa berpikir jernih. Kita sudah tidak bisa berpikir jernih. Rusak sudah pemikiran kita ini. Ini yang lebih menguntungkan, ini yang lebih manfaat, malah kita nomor dua kan. Yang menghabiskan duit, yang merusak diri kita, malah lebih kita utamakan. Loh, saya tidak mengatakan loh, rokok itu tidak boleh, terserah. Itu sangat pesing rokokan. Sangat pesing. Rokokan kok diwara haram, protes. Ya. Bisa itu akar pisik rokokan. Yang jelas, kita dalam hal ini sudah mendahulukan rokok daripada siwak. Mendahulukan rokok daripada siwak. Lalu itu Nabi melihat, kalau enggak, soro Pak Dewi. Padahal, siwak itu pun enggak harus tuku. Gaya kelambinnya seperti yang dijelaskan tadi bisa, tapi mana orang mau? Kari gosok tok, gak mau. Padahal dia bisa mendapatkan keistimewaan keutamaan yang sangat besar. Nah, karena itu kata Nabi, kalau bukan karena takut memberatkan atas umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka memakai siwak di setiap sholat, dalam riwayat, di setiap. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, umirtu bisiwak hatta khashitu an yuktaba alayya. Aku diperintahkan memakai siwak sehingga aku khawatir siwak itu diwajibkan atasku, ya, atas umatnya. Atas umatnya. Ini siwak. Pertama memakai siwak. Jadi setelah istinja, ketika hendak wudu, pakailah siwak. Lah memakai siwak ini di wudu. Memakai siwak di wudu tempatnya ada perbedaan antara ulama, antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ada yang mengatakan tempatnya memakai siwak ketika wudu setelah membasuh kedua telapak tangan. Sebelum kita wudu itu disunahkan membasuh kedua telapak tangan. Sebelum kita wudu disunahkan membasuh kedua telapak tangan. Lah, Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, keduanya ini ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i, berbeda tempatnya. Ada yang mengatakan sebelum membasuh kedua telapak tangan, ada yang mengatakan tempatnya setelah membasuh telapak tangan. Lah, yang menyatakan tempatnya bersiwak itu sebelum membasuh telapak tangan butuh niat sunnah. Niat sunnah wudu. Ketika kita memakai siwak, niat melakukan kesunahan wudu. Tapi kalau misalnya yang menyatakan setelah membasuh kedua telapak tangan nggak butuh niat kesunahan, butuh karena apa? Sudah masuk di saat niat membasuh kedua telapak tangan. Di saat membasuh kedua telapak tangan kita niat kesunahan wudhu, setelahnya bersiwak sudah nggak perlu niat. Saat bersiwak melakukan kesunahan wudhu karena apa? Sudah masuk di dalam niat saat membasuh kedua telapak tangan. Tapi yang sebelum membasuh kedua telapak tangan ya butuh niat melakukan kesunahan wudhu, siwak, kemudian membasuh telapak tangan dan melanjutkan kesunahan yang lainnya. Nah, ini pembahasan pertama dan insya Allah akan kita lanjutkan adab-adab wudhu yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita dan dapat kita amalkan sedikit demi sedikit apa yang diajarkan oleh para ulama yang diambil sumbernya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.